Alhamdulillah wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'id. Khana billahi rahiman rahimakumullah. Di dalam mukaddimah yang sudah kita baca, Imam Nawawi rahimahullahu taala menerangkan tentang hakikat dunia dan tentang untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bawakan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum rizqin wa ma uridu wa yutimun. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, semestinya atas seorang mukallaf untuk dia mengikuti mazhab al-akhyar, mazhabnya orang-orang yang terbaik, orang-orang pilihan. Semestinya dia yasluk maslak ulinuha wal absar, dia menempuh jalannya orang-orang yang baik, yang berilmu, yang memiliki pandangan yang baik. Dan jalan tersebut yang terbaik adalah, kata beliau, at-ta'addub bima sahha an-nabiyina, ya, dengan kita beradab dengan adab-adab yang telah sahih dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjutannya kata beliau rahimahullah ta'ala, sekarang beliau menjelaskan tentang sebab al-ba'ith yang mendorong beliau untuk menulis kitab Riyadhus Shalihin. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qad qala Allah ta'ala wa ta'awanu ala birri wa taqwa. Allah Ta'ala berfirman, hendaknya kalian saling ta'awun, saling bantu-membantu dalam al-birri wa taqwa. Ya, artinya beliau menulis kitab ini Riyadhus Shalihin sebagai bentuk ta'awun dengan kaum muslimin, saudara beliau. Ya, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan masalah adab dan yang lainnya. Lebih juga kata berhimahullah wa qad sahha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Dan Allah senantiasa membantu seorang hamba selama seorang hamba membantu saudaranya. Ini juga al-ba'ith, pendorong berikutnya dari beliau. Ya, beliau mengharap ketika membantu saudaranya kaum muslimin mengumpulkan hadis-hadis yang bermanfaat untuk mereka, ia boleh berharap mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan darinya. Wa annahu qala, dan Rasulullah berkata, man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Wa annahu qala man da'a wa man da'a ila hudan, barang siapa yang menyeru berdakwah kepada petunjuk, kana lahu min al-ajri, maka dia akan mendapatkan pahala mislu ujuri man tabi'ahu, seperti pahala orang yang melakukannya, mengikutinya. La yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Wadahu qali Ali radhiyallahu anhu, fa wallahi, demi Allah, lan yahdiyallahu bika rajulan wahida khairun laka min humrin na'am. Sungguh, jika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab dakwahmu, maka itu lebih baik daripada engkau memiliki unta yang merah. Ini khalifillah rahiman rahimakumullah. Beliau mengharap mendapatkan pahala kebaikan dari orang yang membaca hadis-hadis ini yang beliau sampaikan. Ya, beliau berharap mendapatkan pahala orang-orang mengikuti apa yang beliau sampaikan. Ya, dan berharap mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada khumrun na'am. Sehingga dengan sebab ini beliau pun menulis kitab Riyadhus Shalihin. Kata beliau, "Fara'aitu an ajma'a mukhtasaran min al-ahli sahiha." Ya, berdasarkan ini semua aku pun berpandangan, ya, memiliki pandangan untuk mengumpulkan satu kitab yang ringkas yang mencakup hadis-hadis yang sahih. Ya, kitab dari Salihin ini kitab-kitab yang isinya adalah hadis-hadis mukhtasar, ya, tanpa sanad beliau sebutkan, ya, dan kadang beliau sebutkan dengan penggalan hadis tidak lengkap sehingga ringkas. Kandungannya, isinya, kata beliau, mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ilal akhirah wa muhassilan li adabihi al-batinah wa zahirah jami'an li targhib wa tarhib wa sa'iri anna adabi salikin min ahli az-zuhud wa riyadhati an-nufus wa tahdhib al-akhlaq wa taharatil qulub wa ilajiha wa siyanatil jawarih wa izalati mijajiha wa ghairi dhalik min maqasidil arifin. Ini sekarang boleh saya jelaskan tentang apa yang terkandung dalam kitab ini. Hadis-hadis yang seperti apa yang beliau kumpulkan dengan ringkas dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Kata beliau, kitab ini Riyadhus Shalihin yang ringkas yang isinya adalah hadis-hadis yang sahih, mustamilan, mencakup, yang pertama kata beliau, ala ma yakunu tariqan sahibil akhirah, mencakup hadis-hadis yang akan menjadi jalan, maka menjadi jalan bagi pemiliknya untuk mencapai negeri akhirat. Ini bisa digunakan untuk sebagai jalan yang akan menghantarkan dia kepada akhirat. Yang kedua, wa muhassilan li adabihi al-batin wa zahirah, ia akan bisa meraih pemiliknya yang memiliki kitab ini, mempelajari kitab ini, dia akan mendapatkan adab-adab, perkara-perkara adab, baik itu adab yang batinah terkait dengan kalbu atau adab-adab yang zahirah, yang lahiriah. Yang ketiga, jami'an litarghib wa tarhib, juga kitab ini mencakup hadis-hadis yang berisi tentang targhib. Targhib yakni dorongan untuk beramal saleh, untuk beramal baik. Wa tarhib artinya adalah yang berisi tarhib, ya, ancaman-ancaman, hardikan-hardikan, ya, ancaman-ancaman yang terkait dengan perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wasair anwa'i adabi salikin, dan yang keempat juga mencakup berbagai macam adab-adab bagi orang-orang yang hendak menempuh jalan akhirat, yaitu terkait dengan hadis-hadis zuhud, terkait dengan riyadhah an-nufus, terkait dengan bagaimana, ya, pembahasan akhlak, bagaimana cara membersihkan kalbu, bagaimana, ya, melakukan terapi pada kalbu hati seseorang, bagaimana menjaga jawari anggota badan, bagaimana, ya, menghilangkan kebengkokan pada kalbu dan anggota badan. Wa ghairi dzalik, dan yang lain dari tujuan-tujuan al-arifin, orang-orang yang menginginkan negeri akhirat. Kemudian yang berikutnya beliau sebutkan syarat, artinya yang beliau ingin syaratkan dalam kitab ini. Kata beliau, wa fazimu fihi alla adzkura illa hadisan sahihan minal wadihat, Dan aku berazam, aku ingin senantiasa tidak menyebutkan dalam kitab ini kecuali hadis-hadis yang sahih, yang jelas, mudhafan ilal kutubi sahihah mashhura, dan disandarkan kepada kitab-kitab yang sahih yang masyhur. Ya, kadang beliau sebutkan rawahul Bukhari, kadang rawahul Muslim dari kitab-kitab yang masyhur, Abu Dawud, Tirmidzi, Tirmidzi Tis'ah, dan yang lainnya. Qala, ini ya syarat yang ingin beliau, manhaj yang beliau ingin lakukan dalam kitab ini. Beliau hanya berusaha menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Walaupun ya terkadang kita dapat nanti akan banyak beberapa hadis ya ternyata dhaif atau bahkan lebih dari itu. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa usaddirul abwab min al-Qur'anil Aziz baitin karimah. ووصفه ما يحتاج الى ضبط او شرح معنى خفي بنفائس من التنبيهات واذا قلت في اخر حديث متفق عليه فمعناه رواه البخاري ومسلم. Ini sekarang saya sebut tentang metode penulisan beliau, uslub metode penulisan Riyadhus Shalihin. Kata beliau, beliau awali setiap bab dengan menyebut ayat-ayat dari Al-Qur'an. Beliau sebutkan bab, setelah itu beliau kemudian bacakan ayat. Dan kadang beliau tambahkan ketika butuh, ya dikasih tambahan, dikasih babat atau butuh syarah, ya penjelasan, maka beliau pun tambahkan dengan nafais minatan pihak. Beliau sebutkan, ya mana hadis ini, lafaz ini mananya apa. Ia boleh sebutkan nukilan-nukilan terkait dengan hadis-hadis yang boleh sebutkan. Apabila aku katakan di akhir satu hadis muttafaqun alaih, maka maknanya adalah rawahu al-Bukhari wa Muslim. Ini istilah Imam Nawawi rahimahullah, demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar al-Bulughul Maram ketika menyatakan muttafaqun alaih itu Bukhari Muslim. Yang agak berbeda itu Imam Ibnu Taimiyah dalam Al-Muntaqa, ya beliau katakan ketika muttafaqun alaih itu Bukhari Muslim dengan Ahmad. Tapi yang masyhur yang sering kita dengar, dan ini diantara istilah yang ada pada kitab ini Riyadhus Shalihin, muttafaqun alaih ini Bukhari Muslim. Qala wa arju in tamma hadzal kitab أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات حاجزا له عن أنواع القبائح والمهلكات. Ini beliau sebutkan ghayah, ya tujuan benar-benar menulis ini, harapan yang akan beliau inginkan. Kata beliau, aku berharap jika kitab ini selesai sempurna penulisannya Riyadhus Shalihin, aku berharap akan menjadi sa'iqan, akan menjadi sa'iq. Sa'iq hukum asalnya supir. Sa'iqnya suku ini ya menggiring, membimbing. Sa'iq ini supir, maksudnya akan menjadi pembimbing, mengarahkan orang yang benar-benar ya memiliki perhatian dengan kitab ini, dia akan terbimbing dengan kitab ini kepada al-khairat, kepada kebaikan. Hajizan lahu, aku berharap kitab ini akan menjadi hajiz, akan menjadi penghalang, akan menjadi tameng bagi orang-orang yang benar-benar memperhatikannya, mempelajarinya dengan seksama, akan menjaga dia dari berbagai macam kejelekan-kejelekan, perkara-perkara yang membinasakan, dari adab-adab yang jelek, dari perkara-perkara maksiat, yang itu semua adalah qabaih wal muhlikat. Dan yang terakhir, harapan beliau kepada orang-orang yang mengambil manfaat dari kitab ini. Beliau berharap siapapun yang membaca kitab ini mendoakan dirinya, mendoakan orang tuanya, mendoakan guru-gurunya. Kata beliau, wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syaminhu. Dan aku meminta saudara-saudara yang mengambil manfaat dari kitab ini, kitab Riyadhus Shalihin, an yad'u ali wali walidayya, agar mendoakan aku, mendoakan kebaikan untukku, untuk dua orang tuaku, wa masayikhi wa sayri ahbabina, dan juga mendoakan kebaikan untuk guru-guruku, untuk semua orang-orang aku cintai, wal muslimina jema'in, dan untuk seluruh kaum muslimin seluruhnya. Wa alallahi karimi itimadi, hanya kepada Allah yang maha pemurah tempat aku bersandar. Wa ilaihi tafwidi wa istinadi, hanya kepadanya lah ya aku serahkan urusanku, aku bersandar dalam urusanku. Wasbiyallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Demikian ikhwanu fillah rahimana rahimakumullah, muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian beliau sebutkan nanti kita baca pada subuh nanti insyaallah bab yang pertama terkait dengan bab al-ikhlas wa ihdharun niyyah. Kita simpulkan dari muqaddimah ini, beliau sebutkan setelah muqaddimah ya kemarin tadi asar kita baca, beliau sebutkan ayat Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum mirizqin wa ma uridu yatimun. Beliau jelaskan bahwasanya ya Allah ciptakan kita semua untuk beribadah kepadanya. Sehingga karena itu adalah hikmah kita ciptakan untuk beribadah, fa haqqo 'alaina, maka sepantasnya kita untuk benar-benar memperhatikan masalah ini, benar-benar kita memperhatikan masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menerangkan tentang hakikat dunia. Dunia ini adalah ya tempat kita numpang lewat, bukan negeri yang abadi. Kita akan menuju negeri yang abadi, negeri akhirat. Sehingga ya seyoganya kita jadikan dunia sebagai tempat untuk berbekal menuju akhirat dengan zuhud wal wara dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ada dengan at-ta'addub bima sahan nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka ini beliau pun menulis kitab Riyadhus Shalihin yang tadi kata beliau isinya adalah ya untuk menjadi tariq, jalan bagi yang membacanya ke negeri akhirat, untuk bisa seorang mendapatkan adab-adab yang baik dalam yang baik terkait dengan batin dan lahirnya. Hadis-hadis yang akan ia mengumpulkan targhib wa tarhib. Dan di antara metode yang beliau sebutkan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, berusaha beliau menyebutkan hadis-hadis yang sahih saja dari kitab-kitab masyhur ya Bukhari Muslim dan kitab-kitab sunan yang lainnya. Dan yang terakhir yang kita baca barusan, beliau minta agar orang yang mengambil manfaat dari kitab ini untuk mendoakan beliau, mendoakan orang tua beliau, saudara-saudara beliau dan kaum muslim secara umum. Allahu a'lam bishawab. Nanti kita baca insyaallah pada subuh bab yang pertama. Fadhabarakallahu fikum.